ada yang lain yang aku rasakan ketika ku jumpa denganmu. Aku tak tahu perasaan ini datang dan tumbuh dengan sendirinya. Tahukah kamu apa yang di hatiku ingin cepat bertemu denganmu. Andaikan saja nanti impianku kan jadi satu kenyataan. Hanya dirimu yang akan ku bawa ke ujung langit yang indah membiru. Mungkinkah sayang cinta kita akan menyatu. Aku ingin dengar jawaban darimu. Dona, sampaikan salamku kepada temanmu. Ku suka padanya. Jatuh cinta dan ingin jadi kekasihnya. Semakin lama semakin terasa, semakin saja ku rindu padamu. Mungkinkah sayang cinta kita akan aku ingin dengar jawaban darimu. Masihkah sayang, masihkah kau ragu? Engkau ragukan cintaku. Mungkinkah sayang cinta kita akan menyatu. Aku ingin dengar jawaban darimu. Dona, Dona, sampaikan salamku kepada temanmu. Suka kita akan menyatu. Aku ingin dengar.